Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih ma laysa fi as-Sahihain. Bab yang berikutnya, al-mubalaghatu fil istinsyaqi liman laysa bisha'im. Bab bersungguh-sungguh di dalam beristinsyaq. Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Bersungguh-sungguh istinsyaq bagi yang tidak berpuasa. Dibahas kemarin pada pembahasan sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istinsyaq termasuk wajib. Yang pertama dikarenakan lafadznya perintah, yang kedua dikarenakan istinsyaq termasuk bagian wajah. Yang dibahas sekarang terkait dengan mubalaghahnya, menghirup dengan bersungguh-sungguh ketika istinsyaq bagi yang tidak berpuasa. Ini hukumnya barakallahu fikum, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Secara lafaz hadis ini wajib karena lafaznya perintah. Balir, balir fil istinsyaq. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam istinsyaq illa an takuna shaima, kecuali kalau kamu berpuasa. Dikecualikan yang berpuasa karena khawatir ada yang masuk ke dalam tenggorokan dia lewat hidung. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja. Qala akhbarana Yahya ibn Sulaym an Isma'il ibn Kathir an 'Asim bin Laqid bin Saburah. Lanjut apa ya, Pak? Cetakan yang baru. Cetakan yang baru ada terusannya. Kalau Asim bin Laqid bin Saburah qala qala Rasulul mursal, karena Asim tadi ini hadis bukan dari Asim, dari bapaknya Laqid bin Saburah. Cetakan yang terbaru ada kata-kata an abina. Cetakan terbaru. Yang megang cetakan terbaru. Hah? Apa katanya? Ana bihi qala qala Rasulullah. Begitu. Ayo. Tambahi lagi. Saqat, ada yang kurang pada cetakan lama, kata-kata ana bihi. Al-Asim bin Laqib bin Saburah an abihi qala qala Rasulullah. Nah, saya pinjam pulpennya. Saqata an abihi kama fin nuskha al jadida. Baik, an abihi dari bapaknya, Milaqiyat ibn Saburah. Saburah qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima, hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam istinsyaq memasukkan air dalam hidung dalam berwudu, illa an takuna shaima, kecuali kalau kamu berpuasa. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun hasan. Al hadits akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan sahih wa akhrajahu An-Nasa'i. Nah, lafadznya perintah ya, baligh itu fil amr, hukum asal perintah adalah wajib. Maka mubalaghah fil istinsyaq hukumnya wajib, dikecualikan bagi yang berpuasa. Tayyib, dikarenakan Rasul mengecualikan mereka. Alasan dikecualikannya kalau diperpuasa, khawatir ada air yang masuk ke dalam tenggorokan lewat jalur hidung. Pernah nyambung ya. Nah, jadi bukan semata-mata memasukkan air dalam hidung, tapi disedot dan langsung musuh. Ayat. Barakallahu. Baik. Ada wabah. Hadis yang berikutnya yang panjang, yang tadi mukhtasar, ini yang panjang. Qala Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah taala wa Allahumma salli ala Muhammad. Wa qala Abu Dawud rahimahullah taala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id fi akharin. Ini pada rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan yang sama. Qala haddatsana Yahya ibn Sulaym an Isma'il ibn Kathir an 'Ash ibn Laqi ibn Saburah an abihi. Akan dari bapaknya. Qala dia berkata kuntu wahida bani al-Muntafiq au fi wafdi bani al-Muntafiq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah dulu saya pernah termasuk delegasi Bani Al-Muntafiq, rombongan Bani Al-Muntafiq, ya, menuju atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rombongan dari kalangan Bani Muntafiq. Di situ ada Laqi bin Saburah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kata beliau falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam nusadifhu fi manzilihi wa sadafna Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha. Tatkala kami sampai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan kami tidak mendapati beliau di rumahnya. Lam nusadifhu, kebetulan tidak mendapati. Kalau sadafahu, kebetulan mendapati di rumah. Ada lam sehingga dimanakan kebetulan tidak mendapati beliau di rumahnya. Dan kebetulan kami mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha di rumah beliau. Qala fa amarat lana bi khazirah fa suni'at lana. Aisyah pun memerintahkan untuk kami dengan sebuah khazirah. Khaziratun adalah asidah, dibuatkan untuk kami. Suni'at lana, dibuatkan khazirat wa asidah untuk kami. Kau asidah? Kau asidah? Yang betul aja mas. Ini makanannya orang Arab. Asidah itu ada yang manis, ada yang gurih. Yang manis itu campuran tepungnya, segala macamnya, dibikin kayak adonan gitu ya, macam-macam lah. Nanti makannya biasanya pakai madu, nah, dan segala macamnya, mentega, ada asida. Di Ambon banyak itu asida. Ya, di Ambon nih, tau asida nggak? Asida dijual segini-segini. Dari kemarin itu asida itu. Kalau di sana, kalau di Binapan, nanti antum ambil adonannya yang udah matang itu, antum bikin sekepel begitu, di tengah-tengahnya dibolongi supaya kayak cawan, kemudian dimakan sama minyak samin atau madu. Mantap. Nah, ada asida yang gurih, yang gurih menggunakan daging segala macamnya. Ada asid. Alhamdulillah. Zain. Kayaknya Usama Al-Jaid bisa bikin ini. Dia bisa bikin. Perlu tanya resepnya itu. Kalau bisa dimainkan hari Rabu ini. Ada asid. Alhamdulillah. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memerintahkan supaya dibuatkan khazirah atau asidah untuk kami. Disebut asidah. Qala berkata beliau Laqi bin Saburah wa atayna bi qana'in wa lam yaqul Qutaibah al qana'. Ini menggunakan nakirah qana', bukan al qana'. Itu menunjukkan apa ya? Sang rawi betul-betul detail dalam membawakan riwayat hadis. Lafadznya qana', ya qana', enggak mengatakan al qana', tanpa alif lam. Wal qana'u at-tabaq alladhi bihi tamr, Yang namanya qana adalah nampan yang berisi kurma. Barakallahu. Kami dikasih wa'udina fi qana, kami diberi juga satu nampan kurma. Dinampas nampan kurma, disiapkan asidah atau khazirah. Tsumma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, hal asabtum syai'a, apa kamu sudah mendapatkan sesuatu jamuan begitu, au umirolakum bisyai, apakah sudah diperintahkan untuk kalian sebuah jamuan? Qulna na'am ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata sakrawi, fabaina nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusun, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dafa'ar ra'i ghanamahu ilal marah, tiba-tiba kami mendapati seorang ra'i, pengembala kambing, dia menggiring kambing-kambingnya kepada al-marah. Al-marah semacam padang rumput untuk pengembalaan kambing atau marah. Wa ma'atu wa ma'ahu sakhlatu tay'ar, sang pengembala ketika itu membawa sakhlatu tay'ar. Sakhla itu anak kambing yang baru lahir. Nah, dia mengirim domba-dombanya, ternyata dia membawa anak kambing yang baru lahir. Faqala, maka Rasul bertanya, wa ma waladat ya ma waladat ya fulan, ma waladat ya fulan, ini kambing melahirkan apa ini wahai fulan? Qala, bahma, melahirkan yang namanya bahma. Bahma itu waladul bahimah, anaknya hewan ternak. Yang namanya bahima itu unta, sapi, kambing. Semua dikatakan bahma. Anak sapi, bahma, anak unta, bahma, anak kambing juga bahma. Artinya ini bayi. Bayinya kambing. Dikatakan dia lagi mengembala kambing, maka bahma di sini adalah anak kambing. Itu apa itu yang lahir? Gitu. Anak kambing ya Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan fadbah lana makana hasyatan, kalau begitu sembelihkan untuk kami seekor kambing pengganti daripada lahirnya bahma. Nah, lahir anaknya yang besar sembelih untuk kita orang. Nah, itu siapa ini? Jamu tamu. Dikasih asidah, dikasih satu nampan kurma, disembelihkan kambing. Masya Allah. Naam ya. Thumma qala, kemudian Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tahsibanna, dengan kasrah. La tahsibanna, walam yakul la tahsabanna dengan fathah. Artinya apa? Sang rawi betul-betul detail dalam meriwayatkan dengan lafadznya. Rasul mengatakan la tahsibanna dengan mengkasrah sin, tidak mengatakan la tahsabanna. Pada umumnya menggunakan fathah la tahsabanna. Kamu jangan menduga, jangan mengira. Dia belum mengatakan la tahsibanna. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Anna min ajlika dzabahnaha. Kamu jangan menduga, jangan mengira, karena kamu. Karena apa? Karena kamu semata kami meminta disembelih itu kambing. Bukan karena itu. Jangan menduga demikian. Lu mengatakan lana ghanamu mi'ah, kita memiliki 100 ekor kambing. La nuridu an tazi, kami tidak kepingin bertambah. Kita sudah punya 100 ekor kambing, enggak kepingin tambah satu lagi. Jadi ketika ada yang lahir, satunya sembelih. Ada lagi yang lahir, sembelih lagi, supaya selalu genap 100 kambing. Jadi bukan dikarenakan kamu, bukan. Dikarenakan memang kami sudah punya ni'atu ghanam 100 ekor kambing, tidak ingin kami tambah. Begitu ada yang lahir, bahmahnya, barakallahu fikum, itu sakhlahnya, maka disembelih yang dewasanya. Gitu ya? Barakallahu fikum. Ini wallahu a'lam bishawab adalah kambing-kambing Baitul Mal. kambing-kambing baitul mal. Sang ra'ir al-ghanam, pengembala kambing, ini pengembala kambingnya baitul mal. Baitul mal itu urusannya kembali kepada pemerintah. Pemerintah mengatakan cukup 100, 100. Sembelih. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, juga sebagai penguasa ketika itu. Kata beliau, lana ghanamu mi'ah, la nuridu an tazid. Kita sudah punya 100 ekor kambing, tidak kepingin kamu tambah. Maka kata beliau, fa'idha waladar ra'i bahmatan zabahna makanaha syatan. Ketika kambing yang digembala oleh kamu melahirkan anak, maka kami akan sembelih sebagai gantinya seekor kambing. Di sini Rasul mengatakan waladar ra'i. Siapa isim fa'ilnya? Pengembala. Kalau dengan terjemahan lafziyahnya, apabila sang pengembala sudah melahirkan anak kambing. Wah, jadi bahaya. Yang betul, apabila kambing yang digembalakan sang pengembala melahirkan anak, maka kami akan menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Kenapa dinisbahkan kepada pengembalanya? Dikarenakan dia sebagai pihak yang mengopeni, yang mengurusi anak-anak kambing tadi, seolah-olah yang melahirkan pengembala kambing. Ya enggak sih, yang melahirkan siapa? Kambingnya, bukan orangnya. Enggak mungkin orang melahirkan kambing. Allah minta. Kita misalnya, sehingga jangan jumud ketika menerjemahkan, harus pandai mencermati kondisi yang ada. Baik, qala, katanya Laqib bin Saburah, qultu ya Rasulullah. Saya bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li imra'atan, saya memiliki seorang istri, wa inna fi lisaniha syai'a, ay ya'ni al-bada. Saya punya istri ya Rasulullah, di lisannya ada sesuatu, yakni kalau ngomong kasar. Bada. Kalau ngomong kasar. Qala Rasulullah mengatakan, fatalliqha idzan. Ceraikan aja kalau begitu. Ceraikan aja kalau begitu. Kenapa? Dikarenakan al-bada'ah, ucapan yang kasar dan kaku itu bukan cerminan akhlak wanita salihah. Artinya kalau dia punya seperti itu, dia bukan perempuan salihah. Ceraikan aja dia. Qala qultu, saya tanya lagi, ya Rasulullah, inna laha suhbatan wali min hawalat. Kok suruh nyerahkan ini? Katanya lagi bisa berdoa, ya Rasulullah, inna laha suhbah. Dia sudah lama menemani aku sebagai seorang istri. Laha suhbah. Ini persahabatanku dengan dia lama. Artinya ini sudah, saya sudah menikah dengan dia cukup lama ya Rasulullah. Dan aku sudah punya anak dari dia. Artinya berat untuk menceraikan. Kala maka beliau mengatakan Rasulullah samurha. Kalau begitu perintahkan dia. Wa yaqul ibha. Kasih dia mu'iwah. Nasihati dia. Arahkan dia. Perbaiki dia. Fa iyyaku khairun fastaba'an. Kalau baik dia akan melakukan apa yang kamu rasakan tadi. Kalau dia baik, maka itu istri akan melaksanakan apa yang kamu nasihatkan. Tegur dia, nasihati dia, kasih dia mu'iwah, kasih dia peringatan, perintah dia. Kalau dia perempuan baik-baik, akan mengerjakan yang kamu nasihatkan. Qala wa la tawrib bu'inataka kadurbika umayyatak. Dan ingat, kamu jangan memukul istri kamu kayak memukul budak perempuanmu. Wa'inah itu nama lain daripada istri. Barakallahu fikum. Tahu apa ini? Ada wa'an, ada yaum wa'anikum wa yaum yaqamatikum. Wa'an itu safar, yaqamah, domisili. Wa'ina itu semacam kendaraan ketika safar. Tarik wa'an itu. Yani istri kamu. Jangan kamu mukul istri kamu. Seperti kamu mukul budak perempuan kamu. Tidak boleh. Faqultu, saya tanya lagi ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil wudu, beritakan kepada aku tentang wudu. Qala, maka bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Yang dimaukan dengan isbaghul wudu ialah wudu yang sempurna. Semua anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh, dibasuh. Yang kedua, dilakukan tiga kali. Kecuali yang sekali, wala. Itu namanya isbaghul wudu. Paham ya? Isbaghul wudu, yakni ikmalul wudu wa itmamuha, menyempurnakan wudunya. Bentuk penyempurnaannya, semua anggota wudu tadi terbasuh semua. Dan yang kedua, tiga kali. Disebutkan kemarin, yang wajib berapa ya, Pak? Sekali-sekali. Dua kali, tiga kali hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ketika anda mengerjakan sempurna, tuntas, bagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, tiga kali, kecuali yang satu, maka dikatakan isbaghul wudu. Dipahami misalnya ya? Baik, antum mabah-mabah mencuci kedua telapak tangan berapa kali? Isbaghul wudu 3 kali. Antum kumur-kumur masuk ke dalam hidung, dikeluarkan lagi berapa kali? 1 yang wajib, 3 yang sunnah. Isbaghul wudu 3 kali. Membasuh wajah yang wajib sekali, yang 3 sunnah. Isbaghul wudu 3 kali. Tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, kepala sekali, kaki 3 kali. Itu isbaghul wudu. Mengerjakan yang rukun, yang wajib, yang sunnah, sudah kerjakan. Kalau yang wudu mujizi, ya, wudu yang semata-mata cukup, hanya mengerjakan yang rukun dan wajib saja. Nah, cuci tangan sekali, kumur-kumur segala macam sekali, cuci wajah sekali, tangan sekali, semuanya sekali. Ada mujizi. Boleh dikarenakan sudah mengerjakan yang rukun dan yang wajib. Sunnahnya enggak dapat. Ada mujizi cukup. Dibahas apa ya? Cukup. Dibahas sekarang asbighul wudu. Asbighul wudu, sempurnakan wudunya itu. Di antara keutamaan asbighul wudu ketika berwudu di musim dingin. Udaranya lagi dingin. Lagi banyak hujan sekarang ini. Awalnya dingin. Antum sempurnakan wudunya antum. Besar keutamanya. Wudunya sempurna. Qala wa khallil bainal asabi', dan sela-selailah antara jari jemari. Tangan di sela-sela. Kaki juga demikian. Nah, ini kaki Evan. Sela kaki. Aja. Menggunakan kelingking jari kelingking kiri. Assalamualaikum. Anu berkata Evan, lafadznya perintah. Wakhallil bainal asabi'. Indahlah kamu menyela-nyela jari jemari. Sehingga ada pembahasan di kalangan para ulama, apa hukum menyela-nyela jari jemari. Ada yang mengatakan wajib dengan riwayat ini, ada yang mengatakan sunnatul mu'akkadah. Al-muhim dilakukan barakallahu fikum. Qala wa baligh fil istinshaq ila an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk istinshaq, memasukkan air dalam hidung, kecuali kalau kamu berpuasa. Ini yang dibahas sekarang dalam hadis ini. Wa baligh fil istinshaq ila an takuna shaiman. Taqaddama ma'akum hadha. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana 'Uqba ibn Mukrim, qala haddathana Yahya ibn Sa'id, qala haddathana ibn Jurayj, قال حدثني إسماعيل بن كثير أن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه dari bapaknya Wafid bin al-Muntafiq, dari Delegasi bin al-Muntafiq, أن وات Aisyah, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. فذكر معنى في bahkan secara makna قال adalah hal yang berbeda. فلم ننشد, tidak lama kami menunggu. أن جاء رسول الله, أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi datang ketika itu. Yatakalla. Apa yatakalla? Ini sama apa yang saya kan? Allah kum takalla. Tak ngerti aku. Wah, ini sama aja ini. Iya. Belum sah ni antumnya. Allah kum takalla. Mana Bauzir? Ayolah, apa malah takallah? Ayolah. Antum lagi duduk majelis salsa gitu. Ayolah, kum, takallah. Apa takallah? Apa katanya? Di anna? Allahu a'lam juga. Masyaallah. Ya khair insyaallah. Takalla itu cepat jalan gitu. Yatakalla fil mashi, dia takalla dalam jalannya, yakni asra. Jalannya cepat seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Itu cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkahnya tegap, kaki langkah kakinya panjang, seolah-olah turun dari ketinggian. Yatakalla. Yatakalla dimanakan dengan yatakaffa. Juga sama. Yatakaffa fil mashi dimanakan dengan sama. Paham ya? Ayo. Takalla. Di Yerusalem. Mereka jangan mengatakan, iya, imsi. Jarang ya, imsi. Maka bilang, takalla. Ya Allah, bilang, takalla. Yani, imsi di sur'ah. Ada takalla. Aywa. Memang perlu nyemplung langsung di negeri Arab, biar tahu bagaimana kebiasaannya mereka. Ya. Hari insyaAllah. Kala, waqala, dan beliau mengatakan dengan bahasa asidah. Makana khazirah. Di sini dikatakan asidah. Yang sebelumnya menggunakan kata khazirah. Khazirah sama dengan asidah. Qala haddathana Muhammad bin Yahya bin Faris. Qala haddathana Abu Asim. Qala haddathana Ibn Jurayb hadzal hadith. Qala dengan tambahan lafaz, idza tawadda'ta famatmid. Qala kamu berwudu, hendaklah engkau berkumur-kumur. Lafaz apa ini? Perintah menunjukkan wajibnya berkumur-kumur dalam berwudu. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza hadithun sahih. Wa Yahya bin Sulaifi fi kalamun la yanzilu hadithu min hasan. Rawi ini ada fi kalam, pembicaraan di kalangan para ulama, tetapi tidak sampai menurunkan martabat hadisnya dari hasan. Wa qad tubi kama tara, dan dikuatkan oleh rawi yang lain kama tara. Yang menguatkan siapa di sini? Ibnu Jurayj. Sama-sama meriwayatkan dari Ismail Ibnu Katsir. Namanya mutaba'ah apa ini? Ayuhal muhaddithun, namanya mutaba'ah apa ini? Ayallah ya Muhammad. Muhammad R. Mutaba'ah apa ini? Apa katanya? Yang keras. Qasirah. Kenapa kau qasirah ya akhi? Allah musta'an. Banyak yang namanya Yusuf ini ya. Yusuf. Irfa' ra'sak. Ndi wonge. Oh, di bawah. Masya Allah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Namanya apa ini? Mutaba'atama Muhammad. Langsung gitu loh. Langsung gitu loh. Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Katsir. Dari Asim dari Laqab bin Saburah. Yang berikutnya adalah Ibnu Jurayj dari Ismail dari Asim. Sama-sama Ismail Ibnu Katsir. Sehingga Ibnu Jurayj dengan Yahya Taifi, dua-duanya meriwayatkan dari Ismail bin Katsir. Namanya mutaba'ah tamma. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini pembahasannya kita. Bersungguh-sungguh untuk memasukkan air ke dalam hidung, ini diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka lakukan, kecuali ketika Anda berpuasa. Kalau berpuasa, puasa saja, supaya jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan Anda dari air wudu melalui jauh hidung. Barakallahu fikum. Secara umum ini hadis menerangkan kepada kita barakallahu fikum sunnahnya memuliakan tamu, memberi jamuan kepada tamu dengan yang semampunya. Mampunya asida, mampunya korma, mampunya nyebelekan kambing. Barakallahu fikum. Apalagi tamu dari jauh, delegasi, utusan, gitu ya, dimuliakan dengan semampunya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan hadis yang pendek saja. Walhamdulillahirrabbilalamin. Naktafi lahuna subhanaka wihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlu hafizakumullahu ta'ala.